cerita tentang kita. Terpisah jarak dan waktu, ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hari ku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dalam pelukan yang salah, ku rasa tinggal sendiri. Ayahku telah pergi bersama dengan Tuhan. Ku kirim sebuah doa untukmu dalam sujudku. Ku rasa aku sudah hancur. Cinta yang begitu saya harapkan telah menyakiti saya dengan semua ini. Saya pun hati tak bisa terima. Kau pergi dengan dia. Ternyata sasada harapan besar kau bukan untuk saya. Seterlalu lama kau tutupi semua. Mungkin saya tak bisa milih. Masih sayang sama kau. Cinta yang begitu saya harapkan telah menyakiti saya dengan semua ini. Saya pun hati tak bisa terima. Kau pergi dengan dia. Ternyata saya Semua begitu cerah, indah bagai langit tanpa mendung hitam. Tiba-tiba hampiri kisah cinta yang belum lama. Rindu yang belum sempat terjadi, tetapi selalu banyak alasanmu untuk bahagia, tetapi bukan aku bagian dari senyummu. Oh, tetapi selalu ragamu di sampingku, tetapi anganmu melayang-layang bercerita tentang bahagia lain. Ini diriku hanya badut bagimu. Bahagia dengannya, oh, oh, oh, oh, oh. Andai mulutku bisa berkata, tetapi salah. Selalu, selalu ragamu di sampingku, tetapi anganmu melayang-layang bercerita tentang bahagia lain. Tetapi manusia belajar dari sejarah. Kau harus tahu, cinta sejati tak pernah luput dari diri. Mungkin salah bukan padamu, tapi salah adalah aku. Kau harus tahu, kami lelaki tak pernah luput dari rasa salah. Di dalam perjalanan ku temukan diri di depan. Tetapi manusia belajar dari sejarah. Mungkin salah bukan padamu, tapi salah adalah aku. Kau harus tahu, kami lelaki tak pernah luput dari rasa salah. Ku coba memberikan yang terbaik pada kisah yang ku kotori. Mohon jangan putuskan kisah, ku percaya kau yang terakhir. Ku rabukan hati. Dari rasa salah, ku coba memberikan yang terbaik pada kisah yang ku kotori. Ku mohon jangan putuskan kisah, ku percaya kau yang terpadamkan. Namun selalu saja kau seperti itu, tak pernah menganggap perasaanku. Kau tahu betapa ku mencintaimu. Kau tahu berapa jarmu, namun selalu saja kau seperti itu, tak pernah menganggap apa yang kulakukan. Dengarkan ini, semua bodoh hanya bukan milikku. Kau tahu betapa ku mencintaimu. Kau tahu berapa lama mengejarmu. Namun selalu saja kau seperti itu. Tak pernah menganggap apa yang kulakukan. Aku cemburu melihat kau bersamanya. Aku cemburu tanganmu di genggam dia. Tapi kau